Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس Ikhwanuddin azzakumullah, kita sebagai seorang muslim dan muslimah dalam Islam dituntut untuk mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala, tafaqquh fiddin, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala yang diajarkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, diwajibkan, dihasung, disebutkan keutamaan-keutamaan bagi siapa saja yang tafaqquh fiddin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surat At-Taubah ayat yang ke-122, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang pentingnya tafaqquh fiddin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin وَلْيُنِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Ayat ini berkaitan dengan masalah jihad. Sebelum-sebelumnya dijelaskan tentang masalah pentingnya jihad, keutamaan jihad, hasungan untuk berjihad fi sabilillah. Di sela-sela pembahasan jihad, Allah mengatakan seperti ini, falaula nafara min kulli firqatin minhum qa'ifatun. Kenapa tidak ada sekelompok orang dari tiap-tiap golongan tadi yang pergi untuk tafaqquh fiddin? Pergi untuk tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama Allah subhanahu wa ta'ala, supaya mereka memberi peringatan kepada kaumnya ketika kaum tadi pulang dari jihad fi sabilillah. Semoga mereka mau mendapatkan peringatan. Ayat ini barakallahu fikum menghasung kita untuk tafaqquh fikih walaupun dalam kondisi jihad. Kaum muslimin sedang berperang fi sabilillah, berjihad fi sabilillah, jihad yang fardu kifayah. Diminta untuk ada sebagian dari kaum muslimin yang khusus belajar agama. Tidak ikut jihad fi sabilillah, tidak ikut perang fi sabilillah, fokus untuk tafaqquh fiddin. Belajar agama Allah Subhanahu wa taala, mengkaji agama Allah supaya mereka nanti memberi peringatan kepada para mujahidin yang pulang sehingga mendapatkan pengarahan-pengarahan dan ilmu mereka. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menjelaskan ayat liyata'allamu al-ilma syar'i wa ya'lamu ma'anih wa yafqahu asrara liyu'allimu ghairahum wa liyu'iru qawmahum idha raja'u ilayhim. Maknanya adalah supaya mereka mempelajari ilmu syar'i, mengetahui makna-makna syariat, memahami betul rahasia-rahasia ilmu syariat, dan hendaklah mereka mengajari orang lain, memberi peringatan kepada kaumnya ketika pulang kepada mereka. Kata beliau, fa fi hadhihi fadilatul ilmi khususan al-fiqh fiddin. Maka pada ayat ini terdapat keutamaan ilmu, khususnya keutamaan tafaqquh fiddin. Keutama mengkaji mendalami agama Allah Subhanahu wa taala, wa annahu ahammul umur. Dan ditegaskan tafaqquh fiddin merupakan perkara yang sangat penting. Tidak kalah pentingnya dari jihad fi sabilillah. Barakallahu fikum. Nah, ayat yang lain yang juga menganjurkan kita barakallahu fikum untuk tafaqquh fiddin, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, ialah yang disebutkan di An-Nahl ayat yang ke-43. Juga di Al-Anbiya ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dan hendaklah kamu bertanya kepada ahlu dzikr, bertanya kepada para ulama, kalau kamu tidak tahu. Ini ayat perintah untuk bertanya kepada ahlul ilmi. Salah satu bentuk dan cara untuk bisa memahami agama tafaqquh fiddin dengan cara bertanya kepada para ulama, kepada ahlinya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam tafsirnya tentang ayat ini. Kata beliau, hadhihi al-ayatu 'ammah fi kulli mas'alatin min masail ad-din usulihi wa furu'ihi idza lam yakun 'inda al-insani 'ilmun minha ay yas'ala man ya'lamuha. Ayat ini umum meliputi semua masalah, dari masalah agama, masalah yang prinsip, masalah yang cabang. Ketika orang itu tidak punya ilmunya, diperintahkan untuk bertanya kepada yang punya ilmunya. Belum mengatakan setelah itu, fafihil amru fit ta'allum wassu'alu li ahli ilmi. Maka padanya ada perintah untuk belajar, perintah untuk ta'allum, tafaqquh fiddin, perintah untuk bertanya kepada para ulama. Barakallah. Adapun hadis sangat masyhur, sering kita dengarkan barakallahu fikum, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu arda. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara akhir. Arahlah. Ini dari Bukhari Muslim. Maknanya, orang yang paham agama, orang yang mengkaji agama, menjalani agama, sampai paham agama, mengerti syariat, mengerti ilmu agama, berarti dia diharapkan meraih kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kebaikan di sini, kata para ulama umum, meliputi semua bentuk kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan agama, dan kebaikan akhirat. Kebaikan dunia terkait dengan semua urusan dunianya. Akan menjadi orang yang berbahagia di dunianya, rezekinya lancar, dikasih kemudahan-kemudahan terkait dengan masalah dunia, agamanya kokoh, di atas al-haq, di atas sunnah, dan kebaikan akhirat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya dengan tiga macam kebaikan tadi, maka Allah akan fahamkan dia tentang perkara agama. Yang paham agama dikasih tiga keutamaan. Yang paham agama meraih kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat. Mafhum mukhalafahnya, lawannya adalah ketika ada orang yang tidak paham agama, tidak mengerti tentang agamanya, tidak mengerti tentang masalah syariatnya, berarti ini orang tidak diharapkan kebaikan untuknya, tidak meraih kebaikan dunia atau kebaikan agama, apalagi kebaikan akhirat. Maka sangat jelas ini hadis memerintahkan kita untuk tafaqquh fiddin, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Kasih keutamaan begitu besar. Dalam riwayat ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini kewajiban kita barakallahu fikum sebagai seorang muslim. Perintah tafaqquh fiddin, supaya kita memiliki ilmunya, lalu kita mengamalkan dengan ilmu tersebut, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Perkara kedua yang perlu dipahami oleh masing-masing kita, bahwasanya keperluan kita, hajat kita kepada ilmu itu lebih banyak daripada hajat kita dengan makan dan minum. Ini yang penting untuk dicamkan baik-baik. Ya, hajatun nasi lil ilmi akthar min hajatihim lit'ami wasyarab. Hajatnya manusia dengan ilmu ini itu lebih banyak dibandingkan hajat mereka dengan makan dan minum. Disebutkan oleh Imam Ats-Tsauri, Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah, disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya, katanya Tsauri rahimahullah, الرجل إلى العلم أحوج منه إلى الخبز واللحم. Seseorang itu terkait dengan ilmu, dia lebih memerlukan ilmu ini dibandingkan dengan roti dan daging. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah menjelaskan, jadi disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam bukunya Alamul Muwaqqi'in, menerangkan lebih lanjut, kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, "An-nasu ahwaju ila al-'ilmi minhum ila at-ta'ami wash-sharab, li'anna at-ta'ama wash-sharaba yahtaju ilayhi fil yawmi marratayn aw thalatha." Wal ilmu yahtaju ilaihi fi kulli waqt. Yang artinya, sesungguhnya umat manusia lebih memerlukan ilmu dibandingkan makan dan minum. Sebab makan dan minum yang dia perlukan dalam sehari hanya 2 kali atau 3 kali makan. Makan sehari 2 atau 3 kali saja. Sementara ilmu dia perlukan dalam semua waktu. Nah, ini penting untuk ditanamkan dalam jiwa kita masing-masing. Kita sebagai seorang muslim secara khusus, barakallahu fikum, sangat-sangat memerlukan yang namanya ilmu syar'i. Lebih dari hajat kita kepada makan dan minum. Kalau makan dan minum itu terkait dengan kesehatan jasmani. Sementara ilmu terkait dengan kesehatan jasmani dan rohani. Yang namanya makan dan minum itu diperlukan paling banter 3 kali dalam sehari. Kalau 4 kali ya jangan makan. Tapi yang namanya ilmu dia perlukan dalam semua tindak tanduknya, gerak-geriknya, ucapan dia, perbuatan dia, pemahaman dia, akidah dia, niatan dia. Dalam semua perkara dia memerlukan yang namanya ilmu. Ini yang penting dicamkan baik-baik, barakallahu fikum. Dan seorang muslim tidak akan bisa hidup dengan tenang, dengan bahagia, melainkan dengan ilmu. Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wara'ah disebutkan dalam sebuah risalah muhadaratun fil aqidati wa da'wah. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, la hayata linnas wa la hidayata linnas illa bi talabil ilmi wa wujudil ulama wal amal bil ilmin nafi'. Kata beliau, tidak ada kehidupan bagi umat manusia, tidak ada hidayah bagi umat manusia melainkan satu, dengan talabul ilmi, dengan dia menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. 2, dengan wujudul ulama, dengan adanya para ulama. Dan yang ketiga, wal amalu bil ilmin nafi', dia mengamalkan ilmu yang manfaat. Dengan 3 perkara. Talabul ilmi, adanya para ulama, dan dia mengamalkan ilmunya. Kata beliau, hadza huwal hayah wa hadza huwan nur wa hadza huwal ladzi yajibul inayatu bihi wat tawjihu ilaih. Inilah yang namanya kehidupan yang sesungguhnya. Inilah yang namanya cahaya. Inilah perkara yang wajib diperhatikan dan wajib mengarahkan orang lain untuk ke sana. Talabul ilmi, adanya para ulama dan mengamalkan ilmu yang manfaat. Belum menegaskan selain. Fayajibu 'alal aba wa 'ala wulatil umur wa 'alal ulama yajibu an yuwajjihu ila talabil ilmi wa an yuharridu 'alayhi wa an yata'awanu 'alayhi hatta yabqa lahum alkhair. Maka wajib atas orang tua, orang tua, para orang tua, wajib atas para penguasa, wajib atas para ulama, wajib atas mereka semua mengarahkan orang-orang, mengarahkan anak-anaknya, masyarakatnya untuk talabul ilmi. Menyemangati mereka untuk talabul ilmi dan saling bertawun, bantu-membantu untuk talabul ilmi. Supaya terus ada kebaikan-kebaikan bagi mereka. Barakallahu. Ini yang kedua. Tanamkan dalam jiwa kita hajat kita dengan ilmu ini seperti makan dan minum, bahkan lebih daripada makan dan minum. Kehidupan kita akan menjadi tenang, tenteram, bahagia. Kita akan meraih namanya taufik, meraih hidayah, kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jal. Ketika dalam hidupnya kita diisi dengan talabul ilmi, diisi dengan mengamalkan ilmu, dan masih ada para ulama. Kemudian para kawan-kawan, di dalam talabul ilmi syar'i. Di sana ya Nabi Tina Azzaqumullah ada ketentuan-ketentuan baku yang harus kita jalani dan tidak boleh kita lengah daripadanya, kita abaikan. Cukup banyak barakallahu fikum ketentuan-ketentuan yang disebutkan dari para ulama dalam bab talabul ilmi. Saya sebutkan di antaranya. Ketentuan yang pertama ialah yang dimaksud dengan al-ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Ilmu tentang syariat. Ilmu tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang akidah, bagaimana kita berakidah, bagaimana kita beribadah, bagaimana kita berakhlak, bermuamalah. Ilmu syar'i yang berkaitan dengan agama kita dan dunia kita. Ini yang dicari. Bukan asal ilmu. Bukan ilmu dunia yang dikedepankan. Bukan pula perkara-perkara yang menyimpang yang dipelajari. Tapi ilmu syar'i. Ilmu yang bersumber pada kitabullah, Al-Quranul Karim, sunnah Nabi kita Muhammad SAW, dan penjelasan dari para ulama kita dahulu sampai sekarang. Jangan salah belajar agama. Jangan salah belajar ilmu. Ada sebuah kaidah penting di kalangan para ulama. Mereka mengatakan al-khata'u fil ilmi yatasabbabu anhu dararun kabirun jiddan wa mafsadatun 'aridah balighah. Salah dalam ilmu. Ya, salah dalam ilmu ini akan menyebabkan kemadharatan-kemadharatan yang begitu besar. Akan memunculkan mafsadat yang begitu luas, yang begitu mengerikan. Ya, kalau salah dalam ilmu, salah makan, salah minum, perutnya mulus, ujungnya toilet. Tidak kunjung sembuh mulusnya, ujungnya puskesmas, rumah sakit. Apa yang sakit? Fisiknya. Apa sebab? Salah makan, salah minum. Paling pol ujungnya mati. Ya kan gitu ya? Tak tertangani, mati. Tapi kalau salah ilmunya, jasadnya sehat, fisiknya kuat, tetapi akidahnya rusak. Prinsip-prinsipnya, ideologinya, pemahamannya, akidahnya, keimanannya rusak. Tanpa dia sadari, dia sudah sesat, dia sudah menyimpang, bahkan mungkin sudah kafir. Jasadnya masih ada. Tanpa dia sadari, terjatuh dalam perkara-perkara yang mengerikan, membahayakan agamanya. Agamanya. Dan itu sangatlah bermadarat barakallahu fikum, dikarenakan kaitannya dengan agama dia, kaitannya dengan nanti masa depan dia di akhirat nanti. Fisiknya kuat tapi neraka tempatnya, naudzubillah min dzalik. Itu darar pada agamanya. Belum lagi memadaratkan orang lain. Ilmunya salah, dia yang terkena mudharatnya juga membahayakan orang lain. Dengan tanpa dia sadari, dia menyampaikan ilmu tersebut. Dengan tanpa dia sadari, dia justru menebarkan racun-racun yang membahayakan. Virus-virus ideologi yang menyesatkan di tengah-tengah umat. Menyesatkan banyak pihak. Allahul musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menjelaskan masalah ini. Disebutkan dalam sebuah kitab, Wasaya wa Tawjihat Litullabil Ilm, karya Dr. Sulaiman Abul Khair. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, الغلط في أمور الدين والغلط في العلم الشرعي ليس كالغلط في الأمور الأخرى. Kesalahan dalam perkara agama, kesalahan dalam pembahasan ilmu syar'i tidak sama dengan kesalahan dalam perkara-perkara yang lain. Wa in kana al-ghalatu fi kulli shay'in marfudun wa musibah, walaupun kesalahan dalam perkara yang lain ditolak dan itu musibah. Walakin al-ghalatu fi umur syara' wa fi umur ad-din yatarattabu 'alayhi dararun 'azimun binisbati lil ummah. Tetapi kalau salah dalam perkara syariat, dalam perkara agama, maka akan muncul daripadanya kemadharatan yang begitu besar yang menimpa umat ini. Jangan sampai Anda menjadi penyesat umat tanpa sadar gara-gara salah belajar. Jangan sampai Anda ternyata menjadi penebar virus-virus ideologi radikal gara-gara salah belajar. Jangan sampai Anda na'udzubillah sesat tanpa sadar, bahkan mungkin kafir salah tanpa sadar dikarenakan salah dalam talabul ilmi. Maka ingat, yang dipelajari, yang dikaji ilmu apa? Ilmu din, ilmu syariah, ilmu tentang agama Allah, dari mulai pembahasan masalah akidah sampai terkait dengan buang hajat. Diambil dari sumber aslinya kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dipahami dengan pemahaman para ulama. Ketentuan yang kedua, dan ini ketentuan yang sangat penting diperhatikan, barakallahu fikum, samping ilmunya yang harus kita perhatikan, ialah tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini, yaitu kepada siapa kita mengambil ilmu agama ini. Ya, kepada siapa kita mengambil ilmu agama ini. Barakallahu fikum. Dalam pandangan Islam, ya fanabiti na'azakumullah, tidak bisa seseorang itu sembarangan, semau dia dalam mengkaji ilmu agama Allah, dicari dari siapapun, tidak bisa. Dalam pandangan Islam, ada kewajiban yang namanya intiqa'us suluk. Ada kewajiban yang namanya apa, Iwan? Intiqa'us suluk. Harus selektif dalam mencari guru. Guru yang akan menyampaikan ilmu din kepadanya. Ini barakallahu fikum dari banyak sisi. Kenapa kita harus intiqa usyuyukh? Harus betul-betul barakallahu fikum selektif dalam mencari guru. Yang pertama adalah, yang pertama adalah umat manusia pada umumnya, juga kaum muslimin di sini, mereka memiliki tabiat. Mereka memiliki sebuah tabiat. Ketika mereka hendak mengkonsumsi sesuatu, ketika mereka hendak mengkonsumsi sesuatu, mereka pasti pilah dan pilih. Ketika mereka membeli sesuatu, pasti ada pilah dan pilih. Ketika mereka hendak mengenakan sesuatu, memakai sesuatu, pilah dan pilih. Betul? Fadil. Ini dalam urusan duniawiyah mereka. Punya tabiat yang namanya intiqah. Punya tabiat yang namanya intiqah. Selektif. Selektif. Seorang ibu atau seorang bapak ke pasar belanja. Belanja apa ini? Belanja tomat, belanja cabai, brambang, apa ini? Datang ke pasar. Kira-kira mereka belinya itu barang-barang yang sudah bosok-bosok, ataukah mereka pilih-pilih barang yang bagus dan murah? Ada kata-kata murahnya ini. Jawabannya, weh. Yang bagus dan yang murah. Kecuali kalau memang ingin buat sesuatu yang memerlukan bahan bosok. Pilih-pilih. Datang ke pasar, ada 4 penjual. Semuanya penjual tomat. Yang ini bosok kabeh. Yang ini ada yang bosok, ada yang bagus. Tapi kalau beli, nggak boleh pilih-pilih. Nah, yang ini bagus. Bagus. Mahalnya pol. Yang ini bagus, bagus, murah meriah. Kira-kira ibu tadi, bapak tadi pilih yang mana? Sambil merem gini, dan apa-apa saya beli tomatnya. Tidak ada itu pembahasan pilih-pilih tomat, sama-sama tomatnya. Apa ada begitu? Jawabannya, tidak mungkin. Pak, nawari ke barang bosok. Ini, sayang. Kalau boleh pilih-pilih, saya pilih yang itu. Tidak boleh milih. Yang ini, kelarangan. Lah yang ini, barang bagus, harganya? Murah, bakal dipilih. Gimana? Itu namanya memilah dan memilih. Babnya apa ini? Bab tomat. Ya, babnya tomat. Datang ke cabai juga begitu. Pilah, pilih. Mestinya dicari bagus, murah. Kayak gitu ya. Terus ini. Itu urusan tomat, urusan cabai, urusan brambang. Kita sebagai umat manusia punya tabiat untuk memilih dan memilah. Urusannya duniawi. Maka min babi aula lebih-lebih lagi barakallahu fikum terkait dengan agama kita. Ya tentu lebih wajib lagi untuk memilah dan memilih ilmu yang kita pelajari dan guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Barakallahu. Itu urusan bab pasar. Ada orang sakit. Allah yasfi labas tahur insyaallah. Ada orang sakit. Awal sakit ya, periksanya ke dokter umum. Diperiksa, tek, dokter langganan. Wah, Pak. Bapak ini menderita penyakit yang cukup berat. Saya enggak mampu menangani. Ini harus ke dokter spesialis. Sakit apa ya? Bapak ini mengalami penyakit jantung. Astagfirullah. Jantung. Ya, ini kolesterol tinggi sampai mengenai jantung. Jantung bapak bermasalah. Saya bukan ahli jantung. Ya, bapak silakan ke rumah sakit atau ke dokter jantung. Masya Allah. Ikhtiar kan? Ikhtiar ya. Pengen sehat. Babnya bab jantung. Nah, di tempatnya dia, di sana ada yang namanya banyak dokter. Dan dengan berbagai macam spesialisasinya, ada dokter jantung. Milih sembarang dokter, ataukah milih yang spesialis jantung? Jawabannya, tentunya milih yang spesialis jantung. Karena dia punya penyakit terkait dengan masalah apa ini? Jantung. Tidak mungkin dia mengatakan merem. Dia bawa aja ke rumah sakit. Seharuslah. dibawa aja ke dokter manapun, pasrah wis. Nah, ada yang mengatakan begitu, bisa mati dia. Dan itu mengatakan, bawa saya ke dokter spesialis. Sudah. Di tempatnya dia ternyata hanya spesialis jantung. Yang ini spesialis jantung baru lulus kemarin. Yang ini spesialis jantung, ini malpraktek. Artinya banyak orang ke sana, ujung-ujungnya mati. Ada yang ketiga, spesialis jantung yang senior, yang pakar dalam bidangnya, ahli dalam bidangnya, dan terpercaya orang. Kira-kira pilih yang mana? Ada harga, ada rupa. Itu otomatis. Hah? Milih yang mana? Milih yang baru kemarin? Malpraktek? Atau yang amanah, yang senior, yang ahlinya? Jawabannya, langsung secara otomatis dengan fitrahnya dia, dengan tabiat dia mengatakan, yang itu. Dia pengen sehat? Yang itu. Memilih, memilah dokter yang hendak memeriksa penyakitnya dia. Itu babnya bab kesehatan jantung. Kalaupun terkena malpraktek, ujungnya mati. Yang dia bahas sekarang ini terkait dengan urusan din, agama dia, akidah dia, prinsipnya dia, manhajnya dia, ibadahnya dia, agama ini. Maka lebih-lebih lagi dia harus betul-betul selektif dari semua, dari sekian banyak orang yang mengajarkan ilmu, mengajarkan agama, dia pilih-pilih yang betul-betul alim, yang betul-betul terpercaya. Ila akhiri. Kalau tidak, yang mati bukan jantungnya atau fisiknya, yang mati adalah akidahnya, manhajnya, prinsipnya, ibadahnya, ila akhiri. Sesat. Ini yang pertama. Kenapa kita ini barakallahu fikum diberi ketentuan dalam talabul ilmi harus selektif dalam mencari guru agama. Kepada siapa kita mengambil ilmu? Selektif. Dalam urusan dunia kita selektif. Maka min babi aula dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah kita, prinsip kita juga wajib lebih selektif. Lebih selektif barakallahu fikum. Perkara yang kedua yang mengharuskan kita barakallahu fikum untuk selektif di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ialah dikarenakan ini merupakan prinsipnya salafun salih. Ini merupakan prinsipnya salafun salih. Mereka memberikan nasihat, ucangan-ucangan kepada kaum muslimin dalam perkara din supaya betul-betul mengambil ilmu dari orang-orang yang terpercaya. Dari orang-orang yang terpercaya, barakallahu fikum. Cukup banyak, ikhwan fillah na'azakumullah, atharus salaf. Atharus salaf yang memerintahkan kita untuk selektif di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah yang datang dari Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Kalimat yang sangat masyhur dari beliau. Datang diriwayatkan dari banyak ulama dan dinyatakan sahih riwayatnya. Kata Muhammad ibn Sirin rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar era tabi'in, beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun famburu amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah dari mana, dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Ini sahih dan masyhur dari Muhammad ibn Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Barakallahu fikum. Juga diriwayatkan dari ulama yang lain. Diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah. Dikeluarkan oleh Ar-Rawahu Rumuzi dalam bukunya Al-Muhaddits Al-Fasil. Kata Imam Malik rahimahullah, inna hadzal ilma huwa lahmuka wa damuk. Wa anhu tus'alu yawmal qiyamah. Fanzur amman ta'khuduhu. Sesungguhnya ilmu ini adalah daging dan darahmu. Dan kamu nanti akan ditanya di hari kiamat tentang ilmu ini. Fanzur amman ta'khuduhu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini terkait dengan darah kamu, daging kamu. Ditanyakan nanti di yaumul qiyamah. Dipertanggungjawabkan di yaumul qiyamah. Maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Khalid ibn Khidash. Khalid ibn Khidash rahimahullah berkata, saya pernah menyampaikan perpisahan kepada Imam Malik ibn Anas rahimahullah melepas kepergian beliau. Saya bertanya, Ausini ya Aba Abdillah. Beliau mengatakan, beri aku wasiat wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik. Maka Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, taqwallah wa talabul ilmi min indi ahlih. Wasiatnya ialah bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menimba ilmu dari ahlinya, dari para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Adi bil Kamil di isnadin hasan. Juga Imam Malik rahimahullahu ta'ala dengan panjang lebar menjelaskan tentang masalah ini. Disebutkan oleh Al-Khatib al-Baghdadi dalam bukunya Al-Kifayah. Dan dia sahih li ghairihi. Kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Belum menerangkan setelah itu. Laqad adraktu sab'ina inda hadhihi al-asatin wa ashara ila masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaquluna qala Rasulullah fama akhadtu anhum syai'a. Sungguh aku mendapati ada 70 orang di tiang-tiang masjid ini. Ini Masjid Nabawi. Mereka semuanya mengatakan, Qala Rasulullah demikian. 70 orang mengajarkan ilmu. Dan mengatakan, aku tidak mengambil sedikitpun dari mereka-mereka. Aku tidak mengambil ilmu agama sedikitpun dari mereka-mereka ini. Kata beliau, wa inna ahadahum lawiktumina ala bayti malin lakana bihi aminah. Sungguh, masing-masing mereka tadi, kalau seandainya dikasih kepercayaan, dikasih amanah, menjaga baitul mal, dia orang yang amin, terpercaya dia, bukan para pendusta. Illa annahum lam yakunu min ahli hasan. Tetapi mereka semua ini bukan ahlinya dalam bidang hadis. Orangnya masya Allah, muslim, terpercaya, amanah. Bukan orang pendusta ini. Bukan sahibul bid'ah. Bukan seorang yang tukang fitnah. Bukan seorang sahibul syubhat. Bukan. Amin. tetapi bukan ahlinya menyampaikan hadis ini. Sayangkan 70 orang tidak diambil ilmunya sedikit pun oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa yaqtumu alaina Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Shihab wa huwa syabun fanazdahimu ala babi. Datang kepada kami di Madinah ini seseorang yang bernama Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah ibn Shihab Az-Zuhri. Dia waktu itu masih muda. Tapi kami berdesakan, berdesakan masuk ke pintu rumah dia untuk mengambil ilmu daripada. Kenapa demikian? Karena Az-Zuhri imam besar ahli hadis pada masanya, walaupun masih muda ahlinya. Maka kami yang bahkan termasuk guru-gurunya, termasuk ulama-ulama Madinah, berduyun-duyung datang ke rumahnya, berdesakan di pintu rumahnya, ingin mendapatkan ilmu dari Muhammad ibn Syihab Az-Zuhri. Itu adalah pelajaran penting dari para ulama salaf. Ilmu itu adalah agama, maka lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Tidak cukup dia sebagai seorang muslim, tidak cukup dia sebagai seorang yang amanah, tidak cukup dia sebagai orang yang belajar ilmu, tapi harus kamu cek barakallahu fikum tentang keahlian dia dalam ilmu yang diajarkan. Barakallahu fikum. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Ini juga datang dari Ibrahim ibnu Yazid An-Nakhai. Ucapan yang sama, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Sesungguhnya ilmu itu adalah agama, maka lihat dari siapa kamu mengambil ilmu agama kalian. Khulasanya falamtina azakumullah, ini merupakan prinsip salaf dalam bab talaqqi ilmu, menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Salaf punya manhaj. Manhaj salaf dalam menimba ilmu ialah selektif di dalam mencari guru. Dan sembarang orang, barakallahu fikum. Nah, pada kesempatan kali ini, qanatina azzakumullah, akan kita sebutkan dengan rinci siapa orang-orang yang memang layak diambil ilmunya. Siapa pula orang-orang yang tidak layak diambil ilmu daripadanya. Supaya kita ala bayyinah, di atas bukti, di atas ilmu yang gamblang dalam kita menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan supaya kita dalam talabul ilmi sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan manhaj salaf, supaya kita tidak tersesat dan sampai salah dalam pembahasan ilmu. Nah, sekali lagi, konsepnya ialah intiqa'ul masyayikh, intiqa'us syuyukh. Sebelum saya bacakan kriteria orang-orang yang layak diambil ilmunya, barakallahu fikum, di sini akan saya bacakan beberapa penjelasan dari para ulama salaf dan ulama sekarang ini. Anjuran untuk betul-betul selektif memilah dan memilih guru. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abu Nu'aim Al-Fadl bin Dukain. Beliau mengatakan la yanbaghi ayyukhadh al-hadith illa an thalatha hafidhun lahu wa aminun alayhi wa arifun birrijal. Tidak selayaknya diambil hadis kecuali dari orang yang menghafalnya, orang yang terpercaya padanya, dan dia mengerti betul tentang seluk-beluk rawi-rawi hadis, yakni pada ahlinya. diambil dari ahlinya. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah menyatakan, disebutkan oleh Nabi Hatim dalam Al-Jarh wa Ta'dil, khudh dinaka amman tathiqu bihi wa tarda bih. Ambil agamamu dari orang yang engkau percaya, yang engkau thiqah dengannya, dan yang engkau ridhai agamanya. Ini jelas. Al-Syeikh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah menyatakan, At-Tilmir muhtajun ilal ustad minan nahiyatil ilmiyah wal nahiyatil amaliyah. Seorang murid memerlukan seorang ustaz, seorang guru, seorang pengajar dari dua sisi. Yang pertama sisi ilmiah, keilmuannya, dan yang kedua sisi amaliyahnya, amalnya. Lihada kana lizaman alaihi ayyahrisa ghayatal hirs alantiqa'il asatidah alladhina urifu bil ilmi wa urifu bil amanati wat din wa urifu bil manhajis salim wat tawajjuhis sahih hatta yatalaqa min ilmihim awwala thumma min manhajihim thaniya. Oleh karena itulah, karena seorang murid itu memerlukan guru dari dua sisi sekaligus, memerlukan ilmunya guru dan amaliyahnya guru, maka wajib atas murid tadi bersungguh-sungguh untuk selektif memilih dan memilah ustaz yang mengajarkan ilmu kepada dia, yaitu orang-orang yang dikenal ilmunya, dikenal amanahnya, dikenal agamanya, dikenal memiliki manhaj yang benar, memiliki pandangan ideologi yang benar, sehingga dia bisa mengambil ilmunya pertama kali, lalu mempelajari manhaj gurunya yang kedua kali. Dapat ilmu, dapat manhaj. Bahkan dapat ilmu, dapat manhaj, dapat akhlak, dapat adab, dapat semangat ibadah, dan yang lain-lain. Karena yang dikaji bukan semata-mata ilmu, tapi terkait dengan amaliyah-amaliyah yang ada. Barakallahu fikum. Namun, ini orang yang para ulama dan masih banyak lagi yang lain. Mereka memberikan nasihat dan tauhid, arahan-arahan bagi kita semua supaya betul-betul mengambil ilmu itu dari ahlinya. Tapi siapakah orang yang layak diambil ilmunya? Yang pertama ialah al-ulama. Al-ulama ar-rasikhuna fil-ilm. Para ulama-ulama yang kokoh keilmuannya. Ulama rabbaniyin yang dikenal akidahnya bagus, manhajnya lurus, diketahui ilmunya matang, diketahui bagaimana akhlak dan adab yang sangat bagus dan sangat mulia. Ini jelas. Ulama. Ar-Rabbaniyun ar-Rasikhuna fil ilmi. Asy-Syaikh Shalih Fauzan, hafizahullah ta'ala wa ra'ah, disebutkan dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah An As'ilatil Manahijil Jadidah. Kata Syaikh Shalih Fauzan, nasihati li tullabil ilm al-mubtadi'in ayyatatalmadu 'ala al-ulama al-mawthuq bi aqidatihim wa 'ilmihim wa nushihim. Nasihat saya kepada para pencari-pencari ilmu yang pemula, Hendaklah mereka belajar ilmu dari para ulama-ulama yang dipercaya akidah mereka, ilmu mereka, dan nasihat mereka. Barakallahu fiik. Masih ucapannya Syekh Shalih Fauzan Halilullah. Disebutkan dalam kitab At-Ta'liqat At-Tawdihiyah ala Muqaddimatil Fathul Hamawiyah. Kata Syekh Shalih Fauzan Halilullah, al-ulama ar-rasikhun alladzina yu'khadhu bi qawlihim la ulama ad-dalal wala al-muta'allimin wala al-juhal. فإنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. Ulama-ulama yang rasikh, ulama yang kokoh keilmuannya, mereka lah yang diambil ucapannya, diambil fatwanya, diambil ilmunya, bukan ulama ad-dalal, bukan orang-orang yang dikatakan alim tapi ulama penyesat umat, namanya ulama ad-dalal. Jangan. Bukan pula orang yang sok alim padahal dia jahil, namanya muta'alim. Bukan pula orang yang betul-betul jahil, bukan kepada mereka diambil ilmu. Tetapi yang ditanya adalah para ulama rabbaniyun yang kokoh keilmuannya, mereka lah yang muktabar pendapat dan fatwa-fatwa. Ingat, bukan ulama ad-dalal, bukan ulama al-bid'ah, bukan ulama hizbiyin, bukan ulama usu, bukan orang yang jahil so'alim. Apalagi para juhala. Yang diambil adalah barakallahu fikum para ulama rasikhun fil ilmi barakallahu fikum. Ini wadih. Jelas. Barakallahu fikum. Terus bagaimana caranya kita tahu dia seorang alim? Bagaimana caranya kita mengetahui dia seorang alim? Caranya yang menanti na'azakumullah ialah disukai oleh para ulama dengan yang pertama, dia direkomendasi oleh para ulama-ulama kibar pada masanya yang sudah terlebih dahulu dikenal ilmuannya, dikenal akidah dan manhajnya. Ada termasuk ulama una, ini termasuk ulama ul-muslimin, tazkiyah sama ulama sunnah yang kibar. Barakallahu. Atau cara yang kedua, kita yang bertanya kepada para ulama tentang fulan wa fulan wa fulan. Naam, termasuk ulama una, termasuk orang yang dikenal dengan ilmunya, dengan sunnahnya, dengan manhajnya ila. Sehingga rekomendasi penjelasan dari ulama-ulama yang lain sebelumnya yang tahu betul siapa mereka. Nah, ini yang dikatakan oleh para ulama kita ikhwan, diriwayatkan dari Abdullah bin Aun rahimahullah yang mengatakan, la yukhadu hadal ilm illa mimman syuhidalahu bitalab. Tidak boleh diambil ilmu ini kecuali dari seseorang yang dipersaksikan dia telah talab ilmu. Tidak boleh mengambil ilmu ini kecuali dari seseorang yang dipersaksikan dia menimba ilmu agama. Artinya ada orang-orang sebelumnya dari kalangan para ulama-ulama yang lainnya yang menjadi saksi. Naam, si fulan talibul ilm, si fulan punya ilmu, si fulan alim. Baru ambil ilmu daripada dia. Namanya la yukhadu hadzal ilm illa mimman syuhida lahu bil qalam. Jadi enggak sembarangan. Ini yang pertama. Ini barakallahu fikum terkait dengan para ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita yang besar, yang masyhurin, yang ma'rufin, para ilmu mereka, para ulama syariah, ulama sunnah. Di zaman sekarang banyak para masyayikh dan para ulama kibar dan yang bersama dengan mereka yang diambil ilmu dari mereka, para ulama. Ada Syekh Rabi bin Hadi, Rasulullah dan Syahiri, dan masyayikh yang lain bersama dengan mereka semua, dari masyayikhul kibar yang mereka rekomendasikan, para ulama. Ambil ilmu dari mereka. Para ulama. Yang kedua ialah yang barakallahu fikum diambil ilmunya dari kalangan thullabul ilm, dari kalangan thullabul ilm al-mutamakkinun fi 'ilmihim. Ini katanya teman-teman ini akan dibawa sedikit. Hah? Di negara-negara yang tidak ada ulama-ulamanya, maka menggunakan poin yang kedua ini. Seseorang, para pencari ilmu yang thullabul ilm, seorang pencari ilmu yang mapan di ilmuannya. Walaupun mereka tidak dikatakan sebagai seorang alim, seorang alim yang dikenal di kalangan para ulama yang lain. Mereka dikenal sebagai thullabul ilmi, para pencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketentuan yang umum ialah mereka urifu bil ilm. Ketentuan umumnya mereka adalah orang-orang yang dikenal keilmuannya. Ini ada persaksian dari para thullabul ilm yang lain sebelum dia. Itu harus diketahui dengan jelas. Dia dulunya belajarnya sama siapa, gurunya siapa, di mana dia belajar, bagaimana dia belajar, harus ketahui. Dan ada saksi dari kalangan para thullabul ilm yang lain, na'am, si fulan masya Allah, belajarnya sama Syekh fulan, sama Ustaz fulan, di tempat si fulan, ketika dia belajar masya Allah, orang yang sungguh-sungguh, orang yang serius belajar, masya Allah, bisa mengambil faedah ilmu, cepat menyerap ilmu, bang dia orang yang punya ilmu. Jadi katakan, la yukhadu hadzal ilm illa mimman syuhida lahu bi talab. Tidak boleh diambil ilmu ini kecuali dari orang yang disaksikan dia telah belajar ilmu agama. Harus ketat. Ketat sekali. Syekh Salafuddin demikian menjelaskan. Kata Syekh Salafuddin ketat. Tanya dia. Min aina akhadha hadzal ilm? Dari mana mengambil ilmu agama ini? Hah? Dari mana? Siapa gurunya? Di tempatnya siapa? Kaifa? Bagaimana dia telah berilminya? Rinci. Sampai betul-betul memang dikenal di kalangan para thullabul ilm sebagai orang yang urifa bil ilmi. Dikenal keilmuannya. Yang kedua, dikenal sisi amanah dia dalam perkara agama. Orangnya akidahnya benar, sahihah. Manhajnya lurus. Baik, ideologinya bagus. Ini pasti bahasanya dia seorang qari' ilm sunni salafi. Bukan seorang hizbi, bukan seorang yang masybu yang ada syubhah, bukan orang yang maftun li fitnah, bukan sahibul masyakil, orang yang membuat muskilah, membuat masalah di tempat dia atau tempat-tempat yang lainnya. Amanah akidahnya, amanah pada manhajnya, amanah pada ilmunya. Yang berikutnya, ikhwan, urifu bil akhlaqi wal adab. Dikenal sisi akhlakiyahnya dan adab-adabnya. Ini juga penting dikarenakan dia tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi juga mengajarkan amali dan adab. Para madu'unya, para murid-muridnya nanti tidak hanya mengambil ilmu dari mata dia, tapi juga mengambil ilmunya, mengambil manhajnya, kekokohan dia dalam bermanhaj, dalam berakidah, melihat bagaimana ibadahnya, bagaimana amal solehnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Ini secara umum. Dikenal keilmuannya, dikenal manhaj dan akidahnya, dikenal pula akhlak dan adab. Barakallah. Sehingga selektif. Ini dari kalangan thullabul ilmi. Barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abu Usamah Hammad ibn Usamah rahimahullah, salah seorang ulama salaf pada masanya. Beliau mengatakan, "Idza wajadtum rajulan ma'rufan bi shiddati talab wa mujalasati rijal faqtuhu an." Kalau kamu mendapati ada seseorang yang ma'ruf, sangat dikenal semangat thalabul ilminya, dan dikenal betul dia bermajlis dengan para ulama, dengan para masyayikh, dengan thullabul ilm yang mapan keilmuannya, maka catat ilmu daripada dia. Catat ilmu daripada dia. Tulis ilmu dari dia. Hah? Dikenal betul thullabul ilminya. Dikenal betul dia mendatangi tempatnya para asatidzah, tempatnya para masyayikh, tempatnya para ulama, semangat belajar ilmu agama. Dikenal di kalangan yang lain lainnya. tulis ilmu daripada dia, barakallahu fikum. Sehingga tidak sembarangan dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalangan para thullabul ilm yang terpenuhi kriteria-kriterianya, maka silakan ambil ilmu daripada mereka sesuai dengan keahlian masing-masing dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Barakallahu fikum. Jadi jangan kayak orang awam. Antum jangan kayak orang awam. Al-Imam Al-Jawzi rahimahullah menyatakan, al-alim innal awaman sa'idal mimbar. Kata Ibnu Jauzi, yang namanya seorang alim di pandangannya orang-orang awam ialah setiap orang yang naik mimbar, yang ceramah, alim, masya Allah. Kalau kita dimakan, ustaz, kiai, habib, masya Allah. Itu pandangannya orang awam. Kalau pandangannya Al-Sunnah, pandangannya Salafiyah, pandangannya syariat, ditelusuri terlebih dahulu saat dalam-dalam. Dan kita punya hak untuk itu. Punya hak untuk itu. Nah, jangan kata perkara agama, urusan tomat, urusan lombok, cabai, urusan dokter, teliti. Teliti betul-betul. Apa ini? Diketahui betul, dokter yang masya Allah, spesialis dalam bidangnya, tidak malpraktek, orangnya amanah, segala macamnya, harus datang. Kita punya hak untuk meneliti. Ada yang naik mimbar, alhamdulillah. Si. Siapa ini? Jangan langsung, bicaranya menggelegar. Itu kayak ada petir siang bolong. Wih, ini kalau bicara gamblang, tidak ada yang samar. Wah, mantap. Ayatnya keluar, sak nomor-nomornya. Masya Allah. Itu pandangannya orang awam. Pandangannya orang awam. Kalau Ahlus Sunnah pandangannya sama dengan poin-poin. Siapa? Kenapa enggak kata sebelumnya? Apa nak? Siapa ini? Siapa ini? Siapa ini? Enggak tahu ya. Jangan kemudian langsung memfonis. Enggak, tanya betul-betul kepada orang yang mungkin tahu ini. Ustaz, yang di sini kita sembah. Siapa Ustaz? Nah iya, saya tidak tahu. Tuh, kok ada yang tahu ini? Tapi, kayaknya mantap Ustaz. Jangan bilang kayak-kayaknya. Harus jelas siapa dia. Paham ya? Ma'ruf. Kalau tidak ada yang tahu, namanya apa ini? Namanya majhul. Atau namanya mastur. Yang namanya majhul, ditolak riwayatnya sampai ada penguat-penguat dari yang lain. Mau kereta ya? Masya Allah. Selingan ya? Oh, agak jauh. Tidak masalah. Iya. Tanya. Yang tahu. Saya tahu dia. Siapa dia? Namanya Fulan bin Fulan. Aku tidak tahu sendiri. Kalau nama, ya, labas. Maksudnya siapa dia ini? Sunni, Salafi atau bukan? Lah, itu orang kerja. Nah, namanya apa ini? Mastur Masyur. Jangan macam-macam. Oh, saya tahu dia. Namanya Fulan bin Fulan. Dia ini belajar di Pondok Fulan. Pondok Fulan. Siapa Fulan? Pondok salah seorang daripada ustadznya kita, dai-nya kita yang dikenal oleh kita semua. Alhamdulillah. Si mana ini? Si. Dia mondok di sana dikenal dengan thalabul ilminya, orang yang betul-betul semangat dalam thalabul ilmi. Atau orang yang malas-malasan dalam thalabul ilmi. Cek lagi. Dia ini termasuk yang dianggap muktabar, dapat rekomendasi dari ustadznya sana, pondoknya sana, atau tidak? Cek. Dia termasuk yang di DU. Siapa kata Ikhwan? Di drop out dari pondoknya. Drop out? Si. Tanya lagi. Kenapa kok ditiru? Kan ditiru. Kenapa? Ternyata tentang masalah akhlakiahnya kurang bagus. Manhaj bagus, akidah bagus, akhlakiahnya dia kurang bagus. Dalam apa ini? Dalam muamalah. Sering utangi duri. Misal. Ya, berapa contohnya ya, Pak? Ya, sering utangi duri. Utang sana, utang sini, utang sana, sampai banyak. Ikhwan diutang, gak pernah bayar-bayar, dibunuh. Ada yang lain? Ada. Dalam masalah muamalah juga. Ada apa kasusnya ini? Sering nabur putrinya orang, tapi gak dinikah-nikah. Allah nista'an. Ya, sekedar contoh. Ada orang yang kalau disebutkan namanya. Hah? Itu kan itu aja. Sering nabur anaknya orang, tapi gak mau dinikah. Allah nista'an. Tapi ngomongnya ya, jangan bicara masalah bicaranya. Jangan memandang sisi orasinya. Jangan memandang sisi dia bagaimana dia menyampaikan ilmunya dengan berapi-api. Sampai warasatnya. Itu gak mutabar. Yang mutabar terkait dengan bagaimana dia belajar ilmu agama. Bagaimana telapun ilminya. Bagaimana semangatnya. Bagaimana akidahnya. Bagaimana manhajnya. Bagaimana akhlakiahnya dan adabiahnya. Yang kita ambil bukan semata-mata ilmu, tapi juga akhlaknya, adabnya dia. Afwan, yang ini tidak layak untuk diambil ilmu. Perbaikan dulu, perbaiki akhlaknya, perbaiki adabnya, sampai betul-betul bagus dan direkomendasi oleh para yang lain-lainnya, para duat, para satilah, baru bisa diambil ilmu. Selektif. Jangan asal, wah ini mantap ini, ya Allah. Tidak. Pandangan kita pandangan syar'i. Barakallahu fiik. Ada lagi yang tampil. Pokoknya sekarang, di zaman sekarang ya Ivan, sebelum pesona ya. Nah sekarang ini yang diutamakan yang penting bisa ngomong. Mantap. Siapa dia? Dia ini dai-nya suri. Ya apa? Jangan mengambil ilmu daripadanya dikatakan manhajnya mereceng. Ya. Tapi kan tampilannya kan sama Ustaz. Ya jubah ya iya. Oh, jenggotnya juga iya. Yang sampaikan juga bukunya kurang lebih sama. Saya nyebut Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Shalih Fauzan. Sama Ustaz. Kesalahannya ini termasuk dai-nya sulujin setengkoknya ini untuk wilayah Banyumas dan sekitarnya setengkoknya ini jangan mengambil ilmu daripada terkait dengan masalah manhajiyah dan dalam cara akhlak dan cara akidah enggak di atas sunnah jangan macam-macam sehingga selektif. Baik, terkait dengan fasilitatif ini para kemasiku, bukan berarti mengajarkan taklid. Bukan berarti mengajarkan asobiyah fanatisme ustaz. Tidak. Sebab yang kita sebutkan itu sifat, bukan orang. Lain perkara kalau kita mengatakan jangan mengambil ilmu kecuali hanya dari Ustadz Fulan, dari Da'i Fulan, dari Syekh Fulan, yang lainnya enggak boleh. Itu pelajaran taklid, itu pelajaran aswabiyah, fanatisme Ustadz, adalah ya juz, enggak boleh. Dan bukan termasuk masalah. Tetapi yang dimaukan di sini adalah sifat. Selektif dalam mencari ilmu agama dan dari gurunya. Sifatnya demikian. Yang terpenuhi sifat ini, silakan ambil ilmu daripada. Kalau tidak, jangan macam-macam mengambil ilmu agama dan sembarang. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'buduna dinakum. Selektif, bukan takut. Sehingga meliputi siapa saja dari kalangan para asatidzah, para thullabul ilmi, para du'atus sunnah, para masyayikh dan para ulama yang terpenuhi semua kriteria sifat-sifat tadi ambil ilmu daripada mereka. Barakallahu fikum. Ibadah insyaallah ya. Dia mengatakan mau nyotakin sama mereka aja. Ya iya. Terus kenapa? Wah, itu namanya Sofian. Sofian tahu bukan pembahasan per orang. Ini bahas nama Rasihah. Enggak mau talan sama kita orang ini. Wah, itu yang masuk. Gimana mau talan sama ente? Wah, itu yang orangnya seorang tabliri. Bagi mau talan sama ente? Wah, itu manhajnya gak beres. Bagi mau talan sama ente? Wah, itu akhlaknya bejat. Bagi mau talan sama ente? Perbaiki akidahmu. Perbaiki manhajnya kamu. Perbaiki akhlaknya. Dadabnya kamu di atas sunnah. Penuhi semua sifat-sifat yang ada tadi. Kita akan mengambil agama dari orang-orang macam ini. Silahkan. Jangan terlalu ketat lah. Masa menghalangi orang belajar dari sifat jahat. Manhaj apa itu? Tidak boleh yang ini, tidak boleh yang itu. Jangan, yang itu jangan. Menghalang-halangi orang dari yang namanya ilmu. Sik. Ente kalau tak kasih tomat bosok, kamu benda. Oh, tidak bisa ya, tomat yang zen. Iya, mau tak kasih yang namanya cabai bosok, kamu benda. Oh, jangan ya, kamu sekarang sakit jantung, tak bawakan dokter ortopedi, kamu benda. Dia dikasih tulang jantungnya dia. Oh, jangan ya, saya bisa mati. Lah, ya urusan tomat selektif. Urusan cabai selektif, urusan kesehatan selektif, namun sembarang orang. Masalah agama, masalah di, masalah akidah, masalah manhaj, masalah surga dan neraka. Oh, ya, jangan kalau kata apa. Astagfirullahaladzim. Yang dikorbankan itu agama, yang dikorbankan itu masalah akidah, babnya surga dan neraka. Kok kemudian bermuda-muda? Ada. Kita hanya mengambil ilmu dari orang-orang yang bagus sekarang sesuatu ini. Kawisat. Akidahnya bagus. Manhajnya lurus. Dikenal dengan keilmuannya. Dan akhlak adabnya. Barakallah. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. Dan semangat mandatur nanti. Akan disebutkan lebih detail lagi. Orang-orang yang tidak boleh diambil ilmu dari satu. Ini rinci supaya diwaspadai barang-barang itu. Maksudnya kan secara global penyebutan sifat-sifatnya. Adapun yang nanti akan dijelaskan lebih rinci adalah sifat orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya dengan rinci, dengan detail. Barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala. Sementara cukup. Sudah hampir jam 12:30. Oh yang sana. 11:28. Kita istirahat dulu supaya mulai pada turunnya dengan pembahasan yang dari awal, ciri-ciri atau bahkan orang-orang yang tidak bisa diambil ilmu daripadanya. Sementara cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim.